Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al mas'alatul khamisah. Masalah yang kelima, hukmul umrati wa adillatu dhalik, hukum umrah dan dalil-dalil tentang hal itu. Tajibul umratu 'alal mustati'i marratan wahidatan fil 'umri. Umrah wajib atas orang yang mampu, seperti halnya haji wajib atas orang yang mampu. Ya, dari kalangan kaum muslimin yang balig dan berakal, ini mukallaf, ya, dan dari kalangan orang yang merdeka, berstatus merdeka, bukan budak. Marratan wahidatan fil umri, satu kali seumur hidup. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Hendaknya kalian menyempurnakan haji dan umrah karena Allah. Perintah menyempurnakan haji dan umrah untuk Allah subhanahu wa ta'ala bersifat wajib. Menunjukkan haji dan umrah wajib hukumnya. Ayat ini dalam surat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 196. وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِعَائِشَةَ لَمَّا سَأَلَتْهُ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ. Dalil yang kedua, dalil dari hadith Nabi AS, sabda Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ, apakah ada kewajiban berjihad atas kaum wanita? Qala, Nabi alaihissalam bersabda menjawab, na'am, ya, alaihinna jihadun, wajib atas kaum wanita berjihad. La qitala fih, jihad yang tidak ada peperangannya. Jihad yang tidak ada apanya? Tidak ada peperangannya. Tidak ada pertempurannya. Tetapi menunjukkan beratnya, sulitnya, masyakkah yang terkandung di dalamnya. Ya. Yaitu al-hajju wal umrah, butuh pengorbanan. Ya, pengorbanan, merasakan kesulitan berat pada jasmani, ya, dan juga butuh pengorbanan harta, waktu, yaitu jihad tersebut adalah haji dan umrah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad Ibnu Majah wa sahahahu al-Albani. Di catatan kaki disebutkan, ya, diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Majah dan dinilai sahih oleh al-Albani dalam sahih sunan Ibn Majah. Hadith ini sahih. Alam nisa alaihinna, ini menunjukkan wajib. Ini sirah model lafad seperti ini menunjukkan wajib. Hal 'alan nisa'i jihad, apakah ada kewajiban jihad atas kaum wanita? Na'am, 'alaihinna jihadul la qitala fi. Ya. Ya, ada kewajiban jihad atas mereka, jihad yang tidak ada peperangannya. Baik, al-hajj wal umrah. Bisa difahami sisi pendalilannya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Razin, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Razin, lamma sa'alahu, ketika Abu Razin bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, anna abahu, bahwa sesungguhnya ayahnya, la yastati'ul hajja, ayahnya tidak mampu menunaikan ibadah haji, walal umrata, dan tidak mampu menunaikan ibadah umrah, walal dha'na, dan tidak mampu menempuh perjalanan. Tidak mampu menempuh perjalanan berangkat menunaikan haji dan umrah. Apa jawaban Nabi? Qal hujja an abika wa'tamir. Hujja, berhajilah kamu an abik, mewakili ayahmu. Yani berhaji, kamu yang melaksanakannya karena kamu yang kuat fisiknya, mampu berangkat, tetapi haji itu atas nama ayahmu. Wa'tamir, dan berumrahlah. Yani an abik, atas nama ayahmu. Ya, mewakili dia, atas nama dia. Karena dia tidak mampu dha'an, tidak mampu menempuh perjalanan yang jauh menuju Makkah. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dan Ahmad, dinilai sahih oleh Al-Albani. Baik. Nah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, perintah ini bersifat wajib. Perintah ini bersifat wajib. Ya. Nah, di sini ada bukan hanya perintah berhaji atas nama ayahnya, tapi juga perintah berumrah. Menunjukkan umrah wajib seperti halnya haji. Bisa dipahami? Warkanuha thalathatun, rukunnya ada tiga. Al-ihramu, berihram. Yang dimaksud dengan ihram, akan datang nanti penjelasan khusus tentang manasik haji dan umrah. Al-ihram artinya niat, niat untuk melaksanakan manasik, manasik haji atau manasik umrah. Ya, ini terkait dengan umrah, berarti rukun pertama adalah al-ihram, yaitu berniat untuk menunaikan dan melaksanakan manasik umrah. Ayo. Dan niat itu yang merupakan rukun. Pelaksanaan niat itu, ihram itu, wajib dilakukan di miqat. Wajib dilakukan di miqat, yaitu tempat yang telah ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Siapa saja yang melintasi tempat itu dalam keberangkatannya ke Makkah untuk berhaji atau berumrah, melintasi, melewati wilayah itu, tempat itu, maka dia wajib berihram dari tempat itu. Tidak boleh melewatinya tanpa berihram. Baik, jadi dia wajib menetapkan niatnya, ihramnya di miqat tersebut. Jadi yang rukun adalah ihramnya, yaitu berniat melaksanakan manasik umrah. Adapun penetapan niat itu, yaitu pelaksanaan ihram itu di miqat, tidak boleh melewati miqat, maka itu hanya wajib, bukan rukun. Artinya jika ada yang melewati miqat tanpa berihram, tanpa menetapkan niatnya, dia berdosa. Ya, tapi hajinya tetap sah. Fayyid. Kemudian rukun yang kedua, at-tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Was-sa'yu, yang ketiga sa'i, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Adapun tahallul dari ihram dengan mencukur habis rambut kepala bagi laki-laki atau memangkas, ya, jadi mencukur habis seluruh rambut kepala atau memangkas seluruh rambut kepala, tidak sampai dicukur habis, hanya dipendekkan, tetapi seluruh rambut kepala bagi laki-laki, ya, dan memotong ujung rambut, seluruh ujung rambut kepala bagi wanita, rinciannya nanti akan kita pelajari, itu bukan rukun umrah, hukumnya hanya wajib menurut yang kita pelajari di sini, menurut yang kita pelajari di sini. Jadi berdasarkan yang kita pelajari di sini, rukun umrah hanya tiga, ihram saya jelaskan tadi itu adalah niat, ya, ihram itu adalah niat untuk mengerjakan, memulai manasik umrah. Yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Ini yang rukun. Dua perkara yang lainnya hanya wajib, yaitu ihram dilakukan di miqat. Yang kedua tahallul dengan mencukur atau memangkas rambut kepala. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwa tahallul dengan mencukur atau memangkas rambut kepala itu juga rukun umrah. Itu juga rukun umrah. Berarti rukun umrah empat menurut pendapat itu. Baik. Al-mas'alatus sadisatu, masalah yang keenam, mawaqitul haji wal umrah. Miqat-miqat haji dan umrah. Apa yang dimaksud dengan mawaqit? Mawaqit al-miqat, yani mawaqit adalah jamak dari miqat. Mawaqit jamak dari miqat. Jadi mawaqit adalah miqat, miqat. Nah, al-miqatu, nah ini mufradnya nih, al-miqat mufradnya tunggal, kata tunggalnya, jadi mawaqit itu jamaknya. Nah, lughatan dari segi bahasa maknanya huwal haddu, adalah batas. Jadi miqat itu adalah batas. Wa syar'an, dan maknanya dari segi syariat, sebagai satu istilah dalam syariat, huwa maudi'ul ibadati au zamanuha. Maudi'ul ibadati, tempat pelaksanaan suatu ibadah, au zamanuha, atau waktu pelaksanaan ibadah. Ini tempat yang ditentukan. Miqat adalah tempat yang ditentukan untuk pelaksanaan suatu ibadah, atau waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan suatu ibadah. Baik. Fatanqasimul mawaqitu ila zamaniyatin wa makaniyatin. Berarti, ya, jadi miqat-miqat itu terbagi menjadi dua, klasifikasinya ada zamaniyah, ada miqat. Zamaniyah artinya waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan suatu ibadah. Makaniyah, makan, maudi, tempat yang ditentukan untuk pelaksanaan suatu ibadah. Amma al-mawaqitul zamaniyatu lil-hajj wal-umrah, adapun waktu-waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan haji dan umrah, fal-umratu yajuzu ada'uha fi jami'i awqatis sana. Umrah boleh ditunaikan, yajuzu ada'uha, boleh ditunaikan, dikerjakan, dilaksanakan, fi jami'i awqatis sanati, pada seluruh waktu-waktu yang ada dalam setahun. Kapan saja, bulan apa saja. Jadi seluruh waktu dalam setahun, semuanya adalah waktu untuk pelaksanaan umrah. Kapan saja mau berumrah, silakan. Wa ammal hajju, adapun haji, falahu ashhurun ma'lumatun. La yasihhu syai'un min a'malil hajji illa fiha. Adapun ibadah haji, falahu ashhurun ma'lumat. Maka memiliki bulan-bulan yang ditetapkan. La yasihhu syai'un, tidak sah sedikit pun min a'malil haji, dari amalan-amalan haji, satu pun dari amalan-amalan haji itu tidak sah, illa fiha, kecuali dikerjakan di waktu, di bulan-bulan itu yang ditetapkan itu. Jika dikerjakan, ada satu amalan haji yang dikerjakan di luar bulan-bulan pelaksanaan haji itu, maka tidak sah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Ibadah haji itu pelaksanaannya pada bulan-bulan tertentu. Wahia, yaitu Syawalun, Wadul Qa'dah, Wadul Hijjah. Tiga bulan berturut-turut, yaitu Syawal, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah. Sebelum Syawal tidak bisa, tidak sah. Jika sudah keluar bulan Dhul Hijjah, berarti tidak bisa. Nah, wa amma al-mawaqitul makaniyatu lil hajj wal umrah, nanti akan ada penjelasan ya terkait dengan bulan Dzulhijjah. Tayyib. Wa amma al-mawaqitul makaniyatu lil hajj wal umrah, adapun waktu-waktu yang ditetapkan untuk haji dan umrah, tempat-tempat ya, makaniyah. Adapun tempat-tempat yang ditetapkan untuk pelaksanaan haji dan umrah, fahiyal hududul lati la yajuzu lil haji wal mu'tamiri an yatajawazaha illa bi ihram. Maka tempat-tempat yang ditetapkan sebagai miqat, yaitu batas-batas al-hudud ya, batas-batas tempat, allati la yajuz, yang tidak boleh, la yajuzu lil haji wal mu'tamiri, tidak boleh bagi orang yang hendak berhaji dan hendak berumrah, an yatajawazaha, melewati batas tempat itu, melintasinya, illa bi ihram, kecuali dengan berihram. Apa tadi ihram? Tadi sudah dijelaskan, ihram adalah niat memulai manasik haji atau umrah. Jadi jika berada di miqat tersebut, yakni di tempat yang merupakan tempat berihram ya, batas tempat yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang hendak berangkat ke Makkah berhaji atau berumrah dan dia dalam perjalanannya melewati batas itu, maka ketika sampai di batas itu dia harus berihram di situ. Dia harus berniat di situ untuk memulai manasik hajinya atau umrahnya. Tidak boleh dia melewatinya tanpa ihram, yakni tanpa berniat memulai manasiknya. Itu pelanggaran jika dia melewati, karena melewati batas, melewati miqat. Waqad bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan miqat-miqat tersebut pada hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, Nabi bersabda. Ibn Abbas berkata. Qala, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati dzal Hulaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan miqat untuk penduduk Madinah Dzal Hulaifah. Dzal Hulaifah. Di situ sekarang itu ada fasilitas di situ ya, ada fasilitas. Nah. Ada masjid, ada fasilitas untuk mandi, persiapan ihram lengkap. Di situ ada sumur yang dikenal dengan Bi'ru Ali. Bi'ru Ali. Baik. Wali ahli Syamil Juhfah, dan untuk penduduk Syam Al-Juhfah, miqat yang ditetapkan Rasulullah SAW untuk penduduk Syam adalah Al-Juhfah. Wali ahli Najdin Qarnal Manazili, dan untuk penduduk Najd Qarnal Manazil, miqatnya. Wali ahli Yamani Yalamlam, dan untuk penduduk Yaman miqatnya Yalamlam. Hunna lahunna. Hunna, domir ini kembali kepada miqat-miqat tersebut. Dzul Hudzaifah, Dzul Juhfah, Qarnul Manazil, Yalamlam. Miqat-miqat itu lahunna, untuk mereka penduduk negeri yang disebutkan tersebut, yang mesti melintas di miqat itu jika mereka hendak berangkat berhaji. Penduduk Madinah jika hendak berangkat ke Makkah, mereka mesti melintasi, melewati Dzul Hulaifah untuk miqatnya. Penduduk Syam jika hendak berangkat ke Makkah, mesti melintasi Juhfah sebagai miqatnya. Penduduk Najd mesti melintasi Qarnul Manazil sebagai miqatnya. Penduduk Yaman jika berangkat, hendak berangkat berhaji berumrah ke Makkah, mesti melintasi Yalamlam sebagai miqatnya. Jadi hunna lahunna, miqat-miqat itu untuk mereka-mereka itu yang ditetapkan tersebut. Waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrata, dan juga untuk man ata alaihinna, siapa saja, jadi penduduk lain dari penduduk negeri lain, misalnya kita penduduk Indonesia ya, kita bukan penduduk Madinah, bukan penduduk Yaman misalkan ya. Baik. Tetapi juga bagi kita dan yang semisal dengan kita, yang ata alaihinna, yang datang dalam perjalanannya untuk menunaikan haji dan umrah, melintasi salah satu dari miqat itu. Min ghairi ahlihinna, liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna, dan untuk siapa saja yang datang ya, melintasi miqat-miqat itu dari penduduk negeri lainnya. Mimman arada al-hajj wal umrah, dari kalangan orang-orang yang ingin berhaji dan berumrah. Kita misalkan penduduk Indonesia biasanya ada dua rute. Rute yang pertama ya, pesawat yang kita tumpangi mesti melewati Yalamlam. Mesti melewati Yalamlam. Jika kita, rute kita memang dari Indonesia melalui Yalamlam langsung menuju Jeddah, untuk kemudian dari Jeddah ke Makkah, berarti kita harus berihram ketika pesawat kita berada di atas Yalamlam, ketika sejajar dengan Yalamlam di atas, dan itu ada pengumumannya ya di pesawat. Ya, sebelum sampai ke Miqat itu sudah disuruh siap-siap bahwa sudah dekat. Terus diingatkan, dan ketika sudah persis di atasnya diumumkan bahwa kita di atas Miqat. Saat itulah kita berniat berihram. Jika terlewat berarti pelanggaran. Ya, berihram dari Jeddah, membuat miqat baru di Jeddah, kemudian di Jeddah berihram melewati Yalamlam, ini pelanggaran. Baik. Rute yang kedua ke Madinah dulu. Ya, bermalam beberapa malam di Madinah. Kemudian dari Madinah berangkat ke Makkah. Berarti miqatnya di mana? Di Dzul Hulaifah. Jadi nanti Dzul Hulaifah berihramnya. Meskipun pesawatnya tadi melewati Yalamlam. Pesawatnya tadi melewati Yalamlam, tapi tidak diharuskan berihram di situ karena dia jalurnya, rutenya dari rutenya adalah menuju Madinah, dan dari Madinah nanti akan melewati Dzul Hulaifah. Jadi di Dzul Hulaifah dia berihramnya, bukan dari atas Yalamlam. Baik. Wa man kana duna dhalika fa min haythu ansha'ah. Wa man kana duna dhalika fa min haythu ansha'ah. Dan barang siapa posisi keberadaannya, ya, tempat tinggalnya, letaknya, dari Makkah di bawah miqat itu, jadi posisinya lebih dekat ke Makkah daripada salah satu dari miqat-miqat itu. Ya, fa min haitsu ansha'a, maka dia berihram miqatnya adalah dari tempat dia hendak berangkat. Berarti dari rumahnya saja. Artinya tidak diharuskan bagi dia untuk pergi dulu ke Dzul Hulaifah atau pergi dulu ke Yalamlam, begitu. Dia tinggal di wilayah duna dzalik, ya. Sebelum miqat-miqat itu. Yani dia lebih dekat ke Makkah daripada miqat-miqat itu. Jadi dari tempatnya dia langsung ke Makkah, dia tidak akan melintasi salah satu dari miqat itu. Jadi dia langsung saja ke Makkah. Dari mana berihram berarti? Dari tempat dia hendak berangkat. Min haitsu ansha'a. Dari tempat min haitsu ansha'a, maka dia berihram ya dari tempat dia berangkat. Hatta ahlu Makkata mim Makkata. Hingga penduduk Makkah sekalipun, ya, dia berihram dari Makkah, yakni dari tempat tinggalnya, dari rumahnya ketika hendak berangkat, di situlah dia berihram. Bisa difahami hadits ini muttafaq alaih. Faman ta'adda hadhihi al-mawaqita. Jadi barang siapa melewati miqat-miqat ini biduni ihramin, tanpa berihram, wajib alaihi ruju'u ilaiha, wajib atasnya kembali ke miqat itu, in amkana, jika memungkinkan. Kalau perjalanannya seperti masa lalu atau sekarang, yang ya masa lalu kan unta ya misalnya, atau jalan kaki, atau sekarang naik mobil lewat darat, Mungkin. Ya. Oh, yalam-yalamnya lewat. Balik lagi ke yalam-lam. Kalau pesawat, bagaimana caranya balik? Nah. Oh iya. Jadi harus siap-siaga diperhatikan. Nah. Wa in lam yatamakkan minar ruju'i, dan jika tidak memungkinkan kembali ke miqat untuk berihram dari situ, fa alaihi fidyah, maka wajib atasnya bayar fidyah, tebusan kesalahan melanggar kewajiban dia berihram ya setelah melewati miqat. Fidyahnya apa tebusannya? Wahiya syatun, yaitu seekor kambing. Yadbahuha fi makkata, yang dia sembelih di Makkah. Yuwazzi'uha ala masakinil haram, dan dia bagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin tanah suci haram Makkah. Tayyib. Amma man kanat manaziluhum dunal mawakiti, adapun orang yang manazil, manzil-manzil mereka, rumah-rumah mereka, tempat-tempat tinggal mereka, dunal mawakit, letaknya sebelum miqat, posisinya lebih dekat ke Makkah daripada ke miqat, posisinya lebih dekat ke Makkah daripada ya letak miqat itu ke Makkah. Nah, jadi dia di posisinya rumahnya sebelum miqat, tidak sampai ke miqat. Nah, jadi misalnya ini miqat-miqatnya di sini. Dia tinggalnya di sini. Nah, jadi langsung saja ke Makkah, bukan keluar dulu menjauh ke sana ke miqat kemudian balik lagi, enggak. Gitu maksudnya. Ya, fa innahum yuhrimuna min amakinihim. Maksudnya mereka berihram dari tempat-tempat mereka. Jadi tidak dituntut harus menuju salah satu miqat itu dulu kemudian balik lagi, enggak. Langsung saja dari rumahnya menuju Makkah. Dari tempat tinggalnya menuju Makkah, karena memang posisinya ya adalah di bawah miqat ya dari Makkah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sabiq, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang telah lewat. Hadis Ibnu di atas, wa man kana duna dalika fa min haitsu ansha'a, dan barang siapa tempat tinggalnya di bawah miqat-miqat itu ya dari Makkah, maka dia berihram dari tempat dia berangkat. Barakallahu fikum. Ya, ini dulu pelajaran kita sore ini. Barakallahu fikum. Subhanallahi hamdika syadana la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.